selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin mereka kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena kamu. Ku rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena kamu. Aku gundah, aku resah, teringat di kau kekasih, bayangan seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya kamu. Gejolak penuh harapan bila bersama-sama kamu, terbayang selalu wajahmu waktu duduk bersama kamu. Aku jujur kepadamu, aku cinta kamu. Hati selalu bergetar kalau ingat kamu. Cinta kasih terasa makin mereka kalau ingat kamu. Sekarang aku terbuai rindu penuh kasmara, terpana-pana asmara karena asmaran, terpana-pana asmara karena kamu. Aku gundah, aku resah, teringat di kau kekasih, bayangan seraut wajah begitu menawan hingga siang malam hanya.